اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman berapa? 114 ya. Yang bawah Syekh Fauzan halaman berapa? 329. Ya, fadal dibaca di sini. Yang semalam belum baca siapa? Fikri, fadal baca Fikri. Diterjemahkan di sini harga baik dalam bentuk manusia ya, dalam bentuk manusia jadi tamu ya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjamu tamu. Dan penjamuan Nabi Ibrahim kepada tamu yang merupakan malaikat tersebut, itu adalah penjamuan terhadap tamu pertama kali di muka bumi. Sebelumnya tidak ada yang namanya istilah ikramut tuyuf. Seperti itu. Penjamuan pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ya, terus. Tamatsala li Maryama, menyerupai Maryam dalam bentuk manusia yang sawiyah, yang sempurna. Baik, yang sempurna. Nah, terus Taib Dihya al-Kalbi. Ya. Nama seorang sahabat itu Dihya al-Kalbi. Ya, Dihya al-Kalbi. Ya, barakallahu fikum. Ternyata orang tersebut adalah Jibril. Ya, terus? Terkadang ya dalam hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab, ya, terkadang dalam bentuk sosok pria. Ya, terus? Wa yarahu munasu kadzalik. Ya, maka ya manusia melihatnya dalam bentuk seperti itu. Terus lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Ibnu Salam bahwasanya dia adalah yang memiliki kekuatan di bawah arsy. Zil arsyil makin. Ya, dia memiliki bahwasanya Jibril Salam memiliki kekuatan yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy, begitu. Terus wah muta berarti ditaati. Ditaati maksudnya di mana? Di alam malaikat Jibril itu ditaati, didengar suara Jibril. Makanya tatkala Allah berfirman, malaikat semua pingsan, yang bangun pertama kali di antara malaikat adalah Jibril. Kemudian malaikat bertanya, "Madza qala rabbukum?" Qala al-haq. Maka malaikat tahu itu semua, mentaati apa yang dikatakan oleh Jibril. Terus taib, amin. Ya. Malaikat Jibril, amin. Diberi keterangan oleh Syaikh Al-Fauzan, ya. Di surah At-Takwir, di akhir surah At-Takwir, sifat Jibril, Allah mensifati Jibril. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Maka Jibril, ya. Allah Ta'ala mensifati Jibril, bahasanya Jibril, ya, itu ada Nabi SAW melihat Jibril di ufuk. Di ufuk. Fisiknya itu besar. Ya, ada sampai ke ufuk. Sayap-sayapnya ada 600. Ya, terus lanjut. Nah, di ufuk yang jelas. Terus itu sosok asli Jibril, ya. Terus kekuatan yang dahsyat, syadidul kuwah. Terus dan dia memiliki keteguhan. Astawa, dia menampakkan diri. Wahuwa bil ufuqil a'la. Dalam rupa aslinya. Terus lanjut. Tsumma dana fatadalla. Dia mendekat. Jibril itu mendekat kepada Nabi SAW. Semakin bertambah dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Sehingga jarak antara Nabi dengan Jibril itu hanya sekitar qausain. Dua busur atau lebih dekat lagi. Terus baik, melalui malaikat Jibril disampaikanlah wahyu itu oleh Jibril dari Allah kepada hambanya, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang telah Allah wahyukan. Terus maka hatinya Muhammad SAW tidak mendustakan segala yang telah dilihatnya. Terus apakah kalian wahai musyrikin hendak membantah tentang apa yang dilihatnya itu? Jibril nazlatan ukhra, di kesempatan yang lain. Indah jannatul ma'wa. Ma'wa itu bukan tinggi. Apa? Suci, ya. Ya, suci. Terus yadhyaksha sidrata wa ma yaksha. Nabi Muhammad SAW diliputi oleh sesuatu yang mengelilinginya. Ma zaqal basar wa ma tagha. Mazagol basar, gimana artinya? Berarti? Tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya, ya? Dan tidak pula melampaui. Terus? Kebesaran Rabb-nya. Baik. Ini dikomentari banyak sih oleh Syaikh Al-Fauzan ini. Cuman panjang sekali, ya. Taib, ya. Bil ufukil mubin itu fi Makkah, di Batha, di pinggiran sungai, ya. Ketika Nabi mengangkat kepalanya, rafa'a ra'sah fara'ahu bil ufuqil mubin. Maka Nabi pun melihat Jibril di ufuk yang jelas. Ya. Sudah sampai sini terus lanjut waqas tabata. Itu di Batha, di pinggiran sungai Mekah, terus di tempat yang lain adalah ketika di Sidratul Muntaha. Baik, dalam peristiwa Mi'raj. Terus Ruhul Amin. Terus sudah ya, cukup sampai sini ya. Ya, berikutnya Fadl dibaca. Siapa lagi yang belum baca kemarin? Amar, ayah. وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا بنفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة أمرهم جحد الخالق فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناس في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرسي ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان ليس هو بعينه وجود الدس ووجود الخالق عز وجل ليس هو كوجود مخلوقاته نعم Nugraha, terjemahkan Nugraha. Tidak, bukan Nabi itu. Wa'annahu Ruhul Kudus. Jibril. Jibril itu Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Jadi Jibril dinamakan roh. Ya. Dinamakan roh. Itu kan innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, maka Allah menamakan Jibril dengan roh yang amin, yang dipercaya membawa wahyu. Karena Jibril ini tidak menambah, tidak mengurangi apa yang beliau sampaikan. Dan dia pun juga tidak dapat didekati oleh setan. Ya, maka Allah mensifati Jibril dengan Ruhul Amin. Ya, sebagaimana di banyak ayat. Ya. Dan juga Allah mensifati Jibril dengan Ruh Kudus. Kudus itu maknanya apa? At-Tuhur, suci. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbik. Maka ini menunjukkan, ini kata Syekh Al-Fauzan, ada yadullu ala annal malaikata lahum zawatun walahum wujudun yura wa yushahadu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat memiliki zat, bentuk fisik, yang mereka memiliki wujud, dilihat, disaksikan. Ra'ahu Muhammadun SAW ala suratihi. Yang Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Ra'ahu an-nas fi suratihi allati dhahara alaihi biha. Manusia pun melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang Jibril menampakkan dia dengan bentuk pria, dia kadang dalam bentuk Arabi, dihiyah bil ibn kalbi. Ya. Nah, dan seterusnya yang diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Terus lanjut. Ila ghairi dzalika. Ah, mina sifat dari berbagai sifat. Di antara makhluk Allah yang paling besar, namun bukan paling besar, karena makhluk Allah yang paling besar adalah arsh, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Hamalatul arsh, ya. Bahkan air yang di bawah arsh itu lebih besar daripada hamalatul arsh, para malaikat yang membopong arsh. Nah, baik. Makanya min itu min tabi'id, minnya itu min a'zami makhlukatillah. Minta bait di antara gitu. Ya, bukan Jibril satu-satunya yang terbesar. Terus lanjut. Jauhar, jauhar itu kemarin itu apa? Esensi. Nah, dia kebalikan dari arad. Nah, kata Syaikh Al-Fauzan, al-murad bihi ma yuqabilul arad. Ya. Karena li'anal asya' imma jauhar wa imma arad. Johar itu apa kata Syaikh Al-Fauzan? Huwal jismu alladhi yura wa yushahad. Jisim yang ada bentuk fisiknya, dilihat, didengar. Sedangkan arad fa huwa alladhi yaqumu bi ghairi. Ya, yang tanpa esensi. Laisa lahu jismun. Ya. Baik. Seperti warna-warna, bayat. Ya. Sawat, hamrah, ini dinamakan dengan urud. Ya, dan seterusnya. Ini yang diterangkan di footnote di sini. Di buku saya maksudnya, bukan buku antum. Terus lanjut, sama ya, yang megang buku anda ada kan? Dilihat di situ footnote-nya. Ya. Terus lanjut. Dia bukan sekedar imajinasi, ya. Jadi malaikat itu bukan sekedar imajinasi. Berbeda dengan kalangan filsafat yang mensifati malaikat itu hanya imajinasi, tidak ada wujudnya. Ya, kiasan-kiasan semata. Sama nanti mereka juga mensifati surga neraka juga demikian. Dan orang-orang sufi terpengaruh demikian. Di antara orang-orang sufi yang terpengaruh dengan demikian adalah Ahmad Dhani. Mengatakan surga itu cuman kiasan aja. Neraka itu kiasan aja. Surga motivasi agar kita berbuat baik. Sebenarnya enggak ada. Makanya mereka mengatakan jika surga enggak ada, neraka enggak ada. Dan mereka berani mengucapkan kalimat-kalimat konyol. Seandainya saya di neraka, enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Buat apa saya di surga kalau Allah enggak cinta? Gitu, kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya mereka itu mengingkari al-jannah wan-nar. Sebenarnya mereka mengingkari itu. Ya, padahal syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah untuk masuk surga itu ya itu. Masih ingat hadis. Ya, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isa bin Maryam adalah kalimat Allah dan ruh minhu. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dakhul janna ala makana min al amal. Kan begitu. Nah, itu salah satunya mempersaksikan surga dan neraka adalah hak. Bukan sekedar imajinasi. Ya, lanjut Nugraha. Nah, ini yang kemarin ya. Bahwasanya kalangan sufi ya, mereka beranggapan kenapa mereka mengklaim diri mereka lebih tinggi daripada Nabi, karena mereka menganggap Nabi itu ngambil ilmu dari Jibril, sementara mereka ngambil ilmu langsung dari Allah. Nah, Jibril sendiri pun disifati orang sufi itu hanya imajinasi Nabi. imajinasi Nabi. Maka syariat itu hanyalah imajinasi Nabi. Makanya mereka rela keluar dari syariat. Ngambil ilmu langsung dari Allah. Dengan berbagai wangsit. Ya mungkin ada datang wangsit. Setan. Ya, datang kepada mereka. Udah. Utruk al-ibadah. Ya. Kun. Ma'rifatan. Wa hakikatan. Gitu. Udah. Antum dah hakikat. Ma'rifat. Utruk al-ibadah. Baik. Al-ibadah li ghairika. Minal awam. Nah, itu kata mereka tuh. Terus lanjut. Bagaimana ini juga bagaimana ini diklaim oleh para ateis. Malah hidah kaum-kaum ateis, kaum orang-orang filsafat, kaum filsafat yang ateis. Terus yang mudda'un yang klaim bahwasanya mereka yang mengklaim wali Allah. Mereka mengklaim wali Allah lagi. La ilaha illallah. Terus masya Allah. A'lamu minal anbiya. Mereka lebih berilmu daripada Nabi. Ya dan billah. Nah ini ya. Lihat keterangan di Syekh Al-Fauzan. Laisa khayalan fi nafsin Nabi. Kama taqulu al-falasifatu. Wahum ma'akadibihim. Wafujurihim. Yadda'una annahum awliya Allah. Wa annahum afdalu minal anbiya. Wa annahum adraku asrar al-kaun. Wa annahum. Nah. Kata Syekh Al-Fauzan, tatkala Nabi SAW berdialog dengan Jibril atau mendapatkan wahyu dari Jibril, itu bukanlah imajinasi yang ada pada Nabi. Sebagaimana yang dituduhkan orang-orang filsafat. Maka orang-orang filsafat dengan kedustaan dan kefujuran mereka, kedurjanaan mereka, mereka pun ngaku-ngaku waliullah. Ya, mereka lebih abdul daripada waliullah. Mereka mampu menjangkau rahasia alam semesta ini. Dan seterusnya, seterusnya dari klaim-klaim gila mereka tadi. Terus lanjut. Dan puncak dari wa ghayatu haqiqati haula ingkaru usulul iman. Akibat mereka ini adalah ingkar terhadap usul-usul iman. Akhirnya nanti mereka akan mengingkari usul-usul iman. Ya. Ini ya enggak lepas dari situ. Ya, terus lanjut. Lalu bentar, saya belum balik buku saya. Ya, lanjut. Tambah satu lagi, hari tak beriman pada takdir. Ini kan usul iman, ya kan? Ya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya. Nah, mereka sudah mengingkari. Beriman pada kitabnya, rasulnya mereka ingkari. Kalau rasulnya diingkari, kitabnya juga diingkari. Hari akhir, itu kan diantara apa yang didakwahkan oleh Nabi, beriman pada hari akhir, diingkari juga. Ya, terus lanjut, wa haqiqatu. Nanti akhirnya mengingkari Allah. Ya, terus. Yang mana mereka menjadikan keberadaan makhluk itu nah, ini yang sudah dinyatakan oleh para mereka dengan ada namanya ittihadiyah, ululiyah, ya, Rabb menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengan Rabb, ya, di mana-mana ada Rabb, ya, di ayam ada Rabb, ya dan billah. Baik, barakallahu fikum. Lihat di situ yang bawa bukunya sama kayak saya. Si Amar juga sama kayak anak bukunya. Siapa lagi yang sama kayak anak? Ini. Niko juga. Masya Allah. Niko bukan di bukunya yang kemarin ini. Nikolas. Buku biasa. Beli lagi. Canggih. Gak sia-sia orang Dayak sini ya. Coba Ray, baca Ray. Yang keterangan saya soal Fauzan. Saya gak enak juga ya. Yang lain termelongo aja gak punya kitabnya. ayo baca dikit Ray. Keterangan saya soal Fauzan. Terus. Al-Iman. wa yu'awwilunahu al-amru bi wahdatil wujud. Ha, terus wa al-kauna laisa bi laisa fihi intisam baina khaliqin wa makhluqin. Baina khaliqin wa makhluqin. Ha. Bal taj'alu al-kaun bal taj'alu al-kauna kullahu huwa Allah. Oh, ya, lompat ya. Bal huwa Allahu kullu. Kama abadta min syai'in min ayyi syai'in abadta Allah. Terus cukup. Jadi tatkala mereka mengingkari rukun-rukun iman ini, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, nah, kemudian mereka mengklaim mereka lebih afdal pada rasul. Mereka lebih afdal pada para nabi. Juga mereka mengingkari hari akhir karena mereka enggak beriman pada hari akhir. Nah, mereka takwilkan itu semua kepada apa yang mereka kehendaki. Dan nanti ujung-ujungnya itu mereka akan berpendapat kepada wahdatil wujud. Bukan wehdah ya, karena enggak ada wazan fi'lah. Ada wazannya fa'lah. Ya, nanti akan kembali kepada wahdatil wujud. Yaitu alam semesta ini tidak ada pembagian antara khalik dan makhluk. Semuanya adalah Allah. Ya, dan mereka mengatakan tauhid itu adalah tidak ada pembagian alam semesta ini antara khalik dan makhluk. Ya, tidak ada. Semuanya mereka dijadikan alam semesta ini adalah Allah. Maka apapun yang Anda ibadahi berarti Anda menyembah Allah. Ya. Alladzi ya'budul asnam wal awthan wal jin wal ins. Ada orang yang nyembah patung, ya. Nyembah berhala, nyembah jin, setan, manusia, semuanya berarti menyembah Allah. Li'annallahu wal wujud al mutlaq. Karena Allah lah wujud al mutlaq subhanahu wa ta'ala. Amma yaqulun. Ya. Ini yang dikatakan oleh kaum wahdatul wujud. Karena tauhid menurut mereka tidak ada pembagian antara makhluk dan Rabb. Semuanya adalah Rabb. Ini tauhid menurut mereka. Ya. Nah, bahkan kata mereka lagi ini kata Syekh Shalal Fauzan, "Walladzi yuqassimuna al-wujuda ila khaliqin wa makhluqin yusammuna musyrikan." Yang membedakan antara khalik dan makhluk itu musyrik kata mereka. Ini gila lagi nih. Ini gila lagi nih. Akhirnya kalangan sufi berpendapat seperti ini. Ya, semisal Ibnu Arabi. Ya, berpendapat seperti ini. Iya dan billah. Ini ngeri seperti ini. Ya. Ya, terus lanjut lagi terjemahin Nugraha, udah belum? Ya, terus manusia dan Rabb itu satu. Terus antara sesuatu itu yang bainal wahid bil ain antara tidak membedakan antara satu dari sisi dari segi zat esensi tersendiri wal wahid dan satu dari binau dari jenis ya. Terus maujudat ya, semua yang ada sama-sama disebut sesuatu yang wujud taip Niko coba tolong baca di footnote keterangan Syekh Shalal Fauzan al maujudat. Kulluha itu. Kulluha. Kulluha tashtariku fi musamman wujudi. Yannaha mawjudatu. Wahada fil had. Apa bidihni? Amma fil khariji tanqasimu ila aqsamin khaliqin wa makhluqin. Wal makhluqatu tanqasimu ila awalimin wa asnafin. Awalima wa asnafin. Awalima wa asnafin. Qawla yarawna fi ta'adduda walan kisam. Nah, cukup Niko. Muskilah masih ini apa ajrumiyah Niko ikut gak yang kemarin? Udah gak mau ikut Niko? Udah ngerti? Hah? Udah paham berarti? Masih muskilah Niko. Mesti sering-sering latihan lagi yang dasar-dasar. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena maujudat itu menurut mereka semuanya itu sama dalam penamaan wujud, karena semuanya ada gitu. Dan ini dibenak aja. Adapun di realitanya itu terbagi lagi. Ada namanya khaliq dan makhluk. Ya, makhluk itu terbagi lagi, ada namanya awalim dan asnaf. Ya, dan seterusnya dari rumusan-rumusan mereka, teori-teori mereka yang kacau ini. Terus lanjut Nugraha kama tashtariku al-anasi. Al-anas apa al-unas? Hah? Anasi. Terus lanjut. Penyebutan manusia. Pada seluruh manusia. Terus. Dan hewan untuk seluruh hewan. Nah, apapun jenisnya ya. Terus ya itu dibuka dikit dulu biar jelas suaranya. Namun persamaan ini, sifatnya budi. Sifatnya menyeluruh. Tidak dapat disebut sebagai masyarakat yang mulia kecuali ada di benak saja. Nah, jika tidak demikian, jika tidak, maka hewan-hewan tersebut yang dia ada, oh iya, ada dengan sebab insan ini manusia. Sebab sifat hewan yang ada pada diri manusia, gitu. Bukanlah sifat hewan. Yang ada pada hewan, semisal kuda. Misal kuda. Ya. Nah, ini lihat keterangan dari Syaikhul Fauzan di sini, kalau yang bagi buku, ada bukunya, adamiyun dan bahaim, hewan manusia dan hewan itu kulluha tastariku bismil wujud. Semuanya sama dalam kalau dinamakan wujud, ada wujudnya. Ya, wa kullun minha maujudun, semuanya ada. Lakin tanqasimu hadha faras wa hadha himar wa hadha ba'ir wa hadha syah wa hadha kalb wa hadha asad. Ya. Al-muhim al-mutafawita. Nah itu. Namun terbagi lagi nanti hewan-hewan. Ada yang kuda, keledai, unta, kambing, anjing, singa. Ya. Nah, yang terpenting ini mereka beragam itu. Nah insan ini ada yang malak. Ya, ada. Nah ini insan, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Ya, berbeda-beda. Sama semuanya wujudnya ada. Ya. Baik. Maka alam semesta ini terbagi menjadi ma'ada Allah, yang selain Allah itu makhluk, maka dia terbagi makhluk fil alam ya, al-ulwi dan sufli, ada di alam yang tinggi, di alam yang bawah. Ya. Nah, kalau kalangan filsafat ini mengatakan la laisa fihin kisam, enggak ada pembagian seperti itu. Kulluhu huwa Allah. Mereka mengatakan semua makhluk adalah Allah. Cukup sampai sini ya. Subhanakallah bihamdik, syadalah ila